Silakan Bapak Ibu. Izin, Prof. Silakan, teman-teman. Mohon izin, Prof, bertanya, penanda dari lexical soundness sendiri itu apa, Prof? Penandanya. Terima kasih. Penandanya dua prosesnya apa? Jadi di sini yang pertama evaluation. Jadi kalau kita bicara evaluation, itu karakteristik penelitian ini adalah bersifat evaluasi. Pernah nggak teman-teman mendengar desain dulu namanya evaluasi pendidikan? Pernah nggak penelitian evaluatif? Pernah nggak dengar tahun 80-an? Halo? Pernah nggak mendengar penelitian evaluatif? Halo? Ini untuk yang ilmu sosial. Ya, pernah. Pernah ya? Sekarang, Pak, itu namanya studi retrospektif. Tren internasional. Paham, ya? Jadi, ini karakteristiknya memang evaluasi. Mengevaluasi program. Program apa? Anti-plagiat. Kenapa? Karena terjadi seringnya plagiat. Nanti desainnya apa? Ya, penelitian retrospektif. Retrospektif itu melihat kembali. Melihat yang sudah terjadi. Kapan? 5 tahun terakhir. Ya kalau Anda akreditasi membuat laporan evaluasi diri, itu kan disebut dengan retrospektif. Ada pertanyaan teman-teman? Enggak ada? Belum, ada pertanyaan? Belum. Belum. Belum, Bro. Ya, ini adalah jurnal kalau Anda di bidang assessment dan evaluasi perguruan tinggi, monggo jurnal ini bisa menjadi sasaran. Apakah jurnal ini tidak berbayar, tidak membebankan biaya publikasi sepersen pun. Mantap. Jadi kalau saya silakan ini bisa khususnya untuk teman-teman di bidang evaluasi pendidikan. Terus berikutnya, ini proses risetnya. Nah, ini kan ada ini. Set. Kalau Anda positivis, variabel. Kalau Anda positivis, konstruk. Ini saya tandai begini. Terus berikutnya, spesifikasi waktu. Kapan? Waktu studi retrospektif ini. 2 tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang. Oke? Okay? Ini, teman-teman. Dari supaya teman-teman bisa mudah untuk ketika nanti dapat PPT saya, teman-teman bisa mempelajari kembali. Oke? Okay. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Terus ya, berikutnya ini desain risetnya. Sudah lengkap. Ini Mas tadi pilihan leksika. Jadi kemantapan leksikanya di sini. Jadi jelas proses risetnya, karakteristiknya. Terus fokusnya, variabel kalau Anda positif, kalau positif konstruknya, terus jelas desain risetnya, jelas spesifikasi waktunya. Oke? Terus berikutnya, coba, apakah judul jurnal internasional bisa pertanyaan? Bisa. Tidak harus kata apa? Tidak harus kata benda atau frase. Bisa dengan pertanyaan semacam ini, apakah adopsi perangkat lunak deteksi plagiat di perguruan tinggi mengurangi kasus plagiat? Tanda tanya. Boleh, boleh. Jurnalnya kajian di perguruan tinggi. Jurnal ini tidak berbayar, tidak memberlakukan biaya 1% pun. Free. Gratis. Terus apa konstruknya? Tanda pertanyaan. Apa fokus variabel atau konstruk? Spesifikasi konteks. Terus ini yang disebut dengan proses intervensi. Proses intervensi misalnya program ini, penerapan ini bisa mengurangi ini. Oke? Di sini ada pertanyaan, silakan. Yang nomor 2 ini. Ini contoh ya, merumuskan judul. dua. Ya, silakan teman-teman. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak lanjut saja, Prof. Enggak ada pertanyaan ini ya. Oke, terus berikutnya. Kita coba lihat. Yang pertama apa ini, teman-teman? Yang pertama apa ini? Fokus riset ini apa? Perilaku. Perilaku siapa? Mahasiswa di Kanada. Terhadap apa? Plagiat. Ini partisipannya. Ada lagi? Silakan tolong. Ini versi yang ketiga. Versi yang ketiga? Enggak ada lagi? Tes, tes, tes. Enggak ada pertanyaan lagi? Enggak ada pertanyaan? Belum, Prof. Belum. Terus, Pak. Ini versi yang berikutnya, persepsi mahasiswa farmasi S1 terhadap plagiat di tiga universitas pemerintah di Mesir. Loh, tiga perguruan tinggi ini enggak disebutkan di sini. Enggak perlu. Cukup di perguruan tinggi di Mesir. Enggak perlu dijelaskan perguruan tingginya di judul. Ada pertanyaan dari sini? Yang pertama, fokusnya. Terus berikutnya, partisipannya siapa? Terus konteks penelitian. Konteks di sini adalah konteks institusi dan konteks geografi negara. Ya, gimana? Silakan. Kalau misalkan di tempat, itu apakah harus dijelaskan? Gimana, gimana? Mas? Misalkan saya mau di UIN, UNY misalkan. Tidak perlu di perguruan tinggi negeri Indonesia. Tidak perlu. Tidak perlu, baik-baik. Tidak perlu. Tidak perlu. Ada pertanyaan lagi? Maaf, mau tanya ini, Prof. Saya mau tanya yang nomor 4. Nomor 4. Monggo. Ya, yang nomor 4 ini satu masalah di sini kan accountability in research gitu ya, apa jurnalnya. Kemudian gimana kita bisa nge-track editor bahwa ini betul-betul link dengan jurnal tersebut. Yeah, terima kasih. Ini kan tentang akuntabilitas dalam penelitian. Kalau kita bicara akuntabilitas, bagaimana sih kita mengurangi plagiat, itu kan juga bagian dari isu ini. Jadi teman-teman, Bapak bisa mengecek di website ini bahwa apa skup dari jurnal ini. Itu nanti akan banyak sekali skup-skupnya gitu. Atau kalau Bapak nggak yakin, bisa kontak editor lewat email. Apakah Anda tertarik dengan topik yang saya ingin submit, terus topik ini cocok nggak dengan jurnal Anda, supaya Anda nggak langsung ditolak di desk. Jadi ada yang disebut dengan desk rejection, jadi penolakan langsung gitu. Itu bisa langsung email ke editor. Biasanya editor akan menjawab. Ada pertanyaan lagi? Yang nomor 4, silakan tunggu. Sudah? Maaf, menyambung. Kalau misalnya kita masuk ke jurnal, kemudian lama tidak dijawab, itu berarti kemungkinan diterima itu lebih besar daripada ditolak ya, Pak? Bergantung, Bu. Saya pernah kasus 1 tahun nunggu tapi ditolak. Ya, pernah saya nunggu 1 tahun ditolak. Salah saya enggak. Kalau Anda mau submit, kirim address gitu aja. Mana yang menerima Anda? Itu, tapi secara etika biasa boleh. Ya, namanya sekarang kan nunggu lama, kita misalnya nunggu 1 tahun. Tiba-tiba ditolak. Seharusnya kan editor memberi keputusan kalau ditolak. Ngapain harus nunggu lama 1 tahun? Kan gitu ya, Jay? Betul ya, Bapak Ibu? Ya, biasa teman-teman, kenapa kok lama reviewnya? Kita nunggu 1 tahun, kita nunggu 4 bulan, itu bergantung ketersediaan mitra bestari. Kalau dia cepat, ya mungkin 2-3 bulan, 2-3 minggu Anda dapat baru mendapatkan umpan balik. Itu pun bergantung faktor. Yang pertama, jumlah manuskrip. Kenapa? Bukan hanya manuskrip Bapak Ibu yang editor terima, tapi misalnya contoh di jurnal ini ya, Journal of Further and Higher Education, per bulannya itu dia menerima 200 manuskrip per bulannya. Setahun 200 kali 12 berapa Bapak Ibu? Itu sudah. Jadi antrian. Jadi Anda harus mengantri. Siapa duluan ya itu yang dilayani dulu. Nah, kita kan enggak perspektif kita. Saya ingin satu bulan terbit, enggak bisa. Antri dulu. Jadi publikasi itu juga ada antrinya. Kenapa? Bukan manuskrip kita yang dievaluasi, juga manuskrip, banyak manuskrip yang perlu dievaluasi. Gitu teman-teman. Terus berapa rata-rata normalnya dari submit, pengalaman saya dari submit sampai publikasi paling cepat 6 bulan. Paling lama 3 tahun. Gimana teman-teman? Tes-tes. Iya, Pak. Halo. Terima kasih. Menyimak, Pak. Paling cepat berapa tadi? Paling cepat 6 bulan, paling lama 3 tahun. Itu normal itu. Terus berikutnya nomor 5. Sebelum itu boleh nyalain dulu enggak, Pak? Sebelum diterusan. Kalau misalkan kita sudah submit terus nunggu 6 bulan kok enggak ada kabar gitu ya. Etik nggak kalau kita itu ngimel menanyakan progres? Boleh, silakan. Asalkan di situ kan ada nomor arsip. Silakan Anda kontak editor. Editor, misalnya Anda nggak usah nunggu 6 bulan, nunggu 3 bulan, kok belum disentuh, email. Editor, saya sudah sampai ini. Cukup ya, 3 bulan nggak dianggap ini kok orang nanya-nanya pengen cepat gitu, enggak ya? Ya kan namanya kan siapa tahu editor lupa, tapi teman-teman kalau jurnal yang profesional itu sudah ada track-nya, ada catatannya. Jangan khawatir Ibu itu, jangan khawatir. Mungkin nunggu antri ya. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi yang nomor 5 ya. Ini kebanyakan yang eksak ya pengaruh ini terhadap ini. Eksak. Ilmu sosial pun juga sama. Di dunia pendidikan juga sama. Ini versi yang kelima. Pengaruh IT personalitas terhadap plagiat. Perspektif Iran. Enggak masalah, pengaruh. Ini adalah secara leksis, secara linguistik itu kata kausal. Pengaruh. Sebab akibat pengaruh ini terhadap ini. Terus berikutnya ini variabel. Ini karena variabel. Terus ini voice framing. Jadi kalau kita bicara voice framing ini kita bicara ini voice-nya siapa, perspektifnya siapa. Oh, perspektifnya akademisi Iran. Oh, perspektifnya mahasiswa Iran. Jadi ini adalah variasi judul yang kelima. Oke, silakan ada pertanyaan. Kan ini kan banyak di bidang pertanian, pengaruh pupuk NPK terhadap produktivitas tanaman tomat. Pengaruh pestisida ini terhadap pengendalian hama apa di tanaman hortikultura. Ini positivis. Positivis itu adalah aliran yang mengatakan sebuah riset itu harus betul-betul objektivitasnya tinggi. Pengaruh ini jadi ada pertanyaan dari sini? Silakan teman-teman. Halo, nggak ada? Oke, saya lanjut. Terus kita lihat variasi yang keenam. Jadi kita menggunakan kata kerja ya. Kalau kita dulu belajar tata bahasa, itu disebut dengan tata apa ini, teman-teman? Kasus apanya? Halo, yang bahasa Inggris? Berikan bahasa Inggris? Linguistik? Ini kalau kita ada misalnya ing, misalnya doing, working. Itu kata kerja apa, teman? Halo? Seperti. Orang linguistik. Jaren, Pak. Jaren. Ya. Jaren. Ini pelajaran SMA. SMP, SMA. Jaren ya. Jadi kayak kita bisa pakai, ya kita bisa pakai proses kata kerja jaren. Jadi verb ing. Jadi kita bisa menggunakan examining. Jadi examining. Jadi atau doing atau implementing. Anda kan suka begitu kan? Langsung misalnya ada nggak teman-teman di ilmu sosial misalnya implementing? Ada ya? Misalnya engaging. Itu ini versi yang keenam. Jadi mengkaji, tapi ini mengkaji persepsi mahasiswa terhadap plagiat. Studi lintas budaya di tingkat perguruan tinggi. Loh, di tingkat perguruan tinggi nggak ada perguruan tinggi mana? Nggak perlu. Itu nggak perlu menunjukkan di perguruan tinggi universitas misalnya ya Turki atau universitas misalnya Istanbul, nggak perlu. Cukup di perguruan tinggi. Perguruan tinggi swasta negeri di Indonesia cukup. Ada pertanyaan dari sini? Silakan teman-teman. Ini elaborasi. Jadi ini disebut proses investigasi. Jadi ini kata kerja yang bersifat investigatif. Jadi bersifat proses empiris. Terus ini bersifat ini variabel fokusnya. Fokusnya adalah mengkaji persepsi terus partisipannya, partisipan riset. Terus ini karakteristik penelitiannya. Terus ini spesifikasi konteks institusi. Ini yang versi yang nomor. Oke. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Belum ada? Oke. Terus yang versi yang ketujuh. Versi yang ketujuh loh. Ini kok ada kalimat pernyataan atau semacam kutipan. Kamu seharusnya tidak plagiat. Perspektif melaporkan diri sendiri dari kognisi dan jadi pengetahuan dan bagaimana sikap menghindari plagiat. Oh, boleh ya. Oh, jadi judul itu kalimat itu boleh. Boleh. Jadi ini semacam diskursus anekdot. Jadi anekdot itu semacam ya pernyataan dari data kita. Terus ini voice framing ini fokusnya. Terus versi yang ke-8. Nah ini biasanya misalnya survei, kan ada kan judul misalnya studi kasus, studi eksperimental mengenai ini, studi kasus mengenai ini. Ini adalah semacam yang pertama desain risetnya, terus yang kedua adalah fokus risetnya, terus ini partisipan riset. Ini versi yang ke-8. Versi yang ke-9, coba kita lihat. Anda punya menggunakan, ini proses material, menggunakan apa? Oh ini teori. Misalnya teori ini. Jadi ini disebut dengan theoretical framing. Jadi bagaimana kita menggunakan teori ini untuk apa? Fokusnya untuk memahami konsepsi mahasiswa Thailand terhadap plagiat di program sarjana di perguruan tinggi. Terus versi terakhir, ini versi berikutnya, versi yang ke-10 untuk membantu menghindari plagiat. Fokusnya apa? Intervensi. Jadi ini variasi yang ya silakan Anda bisa milih variasi mana yang bisa membuat Anda bisa, maksudnya yang nyaman bagi Anda, yang pas dengan fokus riset Anda, yang cocok dengan karakteristik riset Anda. Oke, dari sini teman-teman ada pertanyaan dari judul. Variasi 10 versi bagaimana mengerti judul. Silakan. Mungkin sebelum saya lanjut, teman-teman. Silakan.